Mitra Bisnis, Kompas menulis, ekonom UI Khatib Basri menilai, pilihan pemerintah membatasi BBM bersubsidi bagi mobil plat hitam di Jabodetabek kurang tepat. Pembatasan membutuhkan pengawasan yang ketat, serta berpotensi menimbulkan pasar gelap dan rawan penyelundupan. Khatib menilai, pilihan terbaik paling realistis adalah menaikkan harga BBM secara bertahap. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan pengamat energi Pri Agung Rahmanto. Pak Pri, apa komentar Anda? Kalau yang hanya skenario plat hitam itu masih bisa, tapi itu pun bertahap. Sebenarnya itu saja yang realistis. Itu pun tidak bisa langsung seluruh Indonesia, jadi bertahap. Bagaimana seharusnya kebijakan pembatasan subsidi BBM ini diterapkan? Jadi sebetulnya kuncinya dua sebetulnya kalau pemerintah ingin menjalankan kebijakan ini secara fair juga, itu jadi pemerintah harus punya ketegasan di situ dalam menerapkan pilihannya. Yang kedua harus konkret, dalam arti dana penghematan yang diperoleh itu akan digunakan untuk apa. Itu harus jadi program yang konkret gitu, karena ini menyangkut penghematan puluhan triliun rupiah. Jadi mestinya kan idealnya dana itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk misalnya perbaikan transportasi publik atau pengembangan bahan bakar gas untuk transportasi dan energi alternatif lain gitu, sehingga tidak lagi dibebani ke depan, itu tidak lagi tergantung dengan masalah BBM ini terus gitu. Bila dana yang dihemat tidak untuk pengembangan transportasi, bisa tidak? Yang hubungannya dengan energi apa pengembangan energi alternatif bisa saja untuk listrik juga bisa, apapun, tetapi harus terukur gitu. Jangan kan tahu bahwa ini untuk apa gitu. Bagaimana jika digunakan untuk lain sektor? Katakan seperti kesehatan. Bisa, sebetulnya bisa, tetapi mungkin akan lebih susah bagi masyarakat untuk melihatnya atau mengukurnya secara langsung. Jadi tetap harus ada yang masyarakat bisa melihat wujudnya secara langsung. Demikian Pri Agung Rahmanto, saya Kiki Wijaya.